already. Come on up. Pasukan semongko tarik sih. No batangnya akan lagi batimu. Apakah sebaiknya kita putus atau terus? Kita sedang mempertahankan hubungan atau hanya sekedar lunda bertiba. Wasit.